Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih di pembahasan tafsir Surah An-Nisa ayat ke-59. Yang termasuk berkaitan erat dengan pembahasan al-hijrah ilallah wal-hijrah ilal rasul alaihissalatu wassalam adalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Termasuk apa yang dikandungi di Surah An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi say'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amr, umara dan ulama di antara kalian. Maka jika kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallah war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul. Jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian adalah yang terbaik dan hasilnya pun akan mendapatkan yang terbaik pula. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Summa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wa hadza dalilun qati'un ala annahu yajibu raddun mawar raddu mawaridin niza'i fi kulli ma tanaza'a fihi an-nasu min ad-din kullihi ila Allah war rasulih. Ini dalil yang pasti yang menunjukkan wajibnya mengembalikan timbulnya permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dalam semua perkara yang manusia berselisih padanya dari perkara agama ini kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha hadin ghairillah wa rasulih. bukan kepada seseorang selain Allah dan Rasulnya. Faman ahala ar-radd ala ghairihima faqad dadda amrallah, dan siapa yang mengembalikan kepada selain Allah dan Rasul, berarti dia telah menentang perintahnya Allah. Wa man da'a'in dan niza'i ila tahkimi ghairillah wa rasulih faqad da'a bidda'wal jahiliyah, dan siapa saja yang mengajak kembali ketika terjadi perselisihan, mengajak kepada berhukum kepada selain Allah dan Rasul, maka sungguh berarti dia telah memberikan ajakan berupa ajakan jahiliyah. Karena Islam menuntunkan untuk mengembalikan permasalahan-permasalahan yang ada padanya, perbedaan dan perselisihan, kepada Allah dan Rasul. Sementara dia justru mengajak kepada selain Allah dan Rasul. Ini berarti dakwah jahiliyah. Seruan jahiliyah yang bertentangan dengan seruan Islam. Fala yadkhulul abdu fil iman hatta yarudda kullama tanaza fihi mutanazi'un ila Allah wa rasulih. Maka seseorang hamba tidak akan masuk pada daerah iman hingga mengembalikan segala permasalahan yang orang-orang berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Walihada qala ta'ala, untuk inilah Allah ta'ala berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Perhatikan susunan kalimatnya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, in kuntum, jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa hadza mimma dzakarnahu anifan annahu syartun yantafil masrutu bintifaihi. Inilah apa yang kita sebutkan belum lama, bahwasanya syarat itu ketika hilang, syarat ketika hilang maka masrut yang disyaratkan itu pun akan hilang. Al-masrut akan hilang kalau syaratnya tidak terpenuhi. Naam. Syaratnya adalah mengembalikan permasalahan-permasalahan dalam perkara agama ini ketika terjadi perselisihan kepada Allah dan kepada Rasul. Masrutnya adalah jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, kalian akan sampai kepada keimanan, masuk ke dalam keimanan, jika engkau mengembalikan permasalahan-permasalahan yang engkau perselisihkan dalam perkara agama ini kepada Allah dan Rasul. Ini apa yang disebutkan oleh beliau, annahu syartun, bahwasanya ini syarat, yantafi al-masrutu bintifai, yang masrut itu akan hilang kalau syaratnya juga hilang. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, hasilnya juga akan hilang, tidak akan didapat. Fadalla ala anna man hakama ghairallah wa rasulih fi mawaridin nizaa' kana kharijan an muqtadal imani billahi wal yaumil akhir. Maka ini menunjukkan bahwasannya siapa saja yang mengembalikan hukum, bertahkim, berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara yang muncul padanya perbedaan, perselisihan, berarti dia keluar dari konsekuensi keharusan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Karena kemestian dan keharusan konsekuensi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir disyaratkan adalah mengembalikan permasalahan-permasalahan yang muncul adanya perbedaan ilallah war rasul, kepada Allah dan Rasul. Wa hasbuka bihadzal ayatil qasimah al asimah bayanan wa sifaan fa innaha qasimatun lidduhuril mukhalifina fi laha wa asimatun lil mutamassikina biha al mutamassilina lima umirat bihi. Maka ayat ini cukup bagimu, ayat yang menjadi pemutus perkara pasti dan yang akan menjaga, memberikan penjagaan. Ini cukup bagimu sebagai penjelasan dan sebagai obat, sebagai keterangan dan sebagai solusi. Nah, kenapa? Karena ayat ini adalah qasimatun lidhuril mukhalifina laha. Karena ayat ini jelas pasti menjadi solusi ketika munculnya orang-orang yang terjatuh dalam perbedaan, perselisihan dalam satu perkara. Ayat ini sudah memberikan solusinya, jalan keluarnya. Bahkan ayat ini adalah asimah sebagai penjagaan. Dijamin akan terjaga bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan ayat ini, mentaati dengan apa yang diperintahkan dalam ayat ini. Jaminannya dinyatakan di akhir ayat jelas. Zalika khair wa ahsanu ta'wila. Demikian itu adalah cara yang terbaik. Ketika terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan, ketika mengembalikan kepada Allah dan Rasul, zalika khair, itu adalah terbaik. Kenapa? Karena itu jelas konsekuensi keimanan, keharusan dari orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Ar-ruju' ilallah wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ini asimah. Ayat ini sebagai rekomendasi, dijamin itu cara jalan yang terbaik. Enggak ada yang lebih baik daripada itu. Dan dijamin, ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum, secara pasti hasilnya yang akan didapat ketika kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah wa ahsanu ta'wila, dan hasilnya akhir yang didapatnya adalah ahsan, terbaik pula. Nah, kepastian dan jaminan. Kepastian cara yang ditempuh tidak salah, bahkan itu yang terbaik. Jaminan hasilnya adalah paling baik. Enggak perlu meraba-raba lagi. Nanti bagaimana, nanti bagaimana. Tak perlu ragu, bimbang lagi. Jangan-jangan nanti begitu, jangan-jangan nanti. Tidak perlu. Sudah dijamin oleh Allah secara pasti. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Betapa banyak orang mencari solusi, jalan keluar dari perkara yang diperselisihkan, yang dipertentangkan oleh berbagai pihak manusia. Menurut kamu bagaimana? Kalau menurut dia bagaimana? Kalau menurut mereka bagaimana? Masih mencari-cari. Masih menimbang-nimbang. Yang datangnya dari manusia. Dalam keadaan tidak bisa memastikan hasilnya bagaimana nanti. Yattabi'una illa dhon, karena yang mereka ikuti tidak lain adalah prasangka, praduga, kira-kira. Masih kemungkinan-kemungkinan, barangkali-barangkali. Bahkan wa ma tahwal anfus, sebagian lagi tidaklah mereka mengikuti kecuali hawa nafsunya, memberi solusi jalan keluar, tetapi ada tendensi-tendensi kepentingan pribadinya, kelompoknya, golongannya, ambisi, bukan ingin mendapatkan maslahah, kebaikan dunia apalagi akhiratnya, tapi ambisi-ambisi sesaat, kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya yang sifatnya sesaat, yang datangnya dari hawa nafsu, wa na'udzubillah. Adapun solusi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi konsekuensi, kemestian, keharusan dari orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, telah dijamin oleh Allah secara pasti. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kembali kepada Allah dan Rasul adalah yang terbaik. Dan hasilnya, hasilnya pasti itu terbaik. Cepat atau lambat, pasti. Nah, cepatnya kamu menempuh kembali kepada Allah dan Rasul itu sudah terbaik. Itu sudah dapat pahala kamu. Kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan hasilnya, walaupun barangkali lambat, nanti belum langsung. Nah, tidak spontan, bisa jadi butuh proses, bisa jadi ada tahapan-tahapan, dan hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Tapi jelas Zat yang Maha Kuasa telah memastikan ahsanu ta'wila, hasilnya, akibatnya adalah terbaik. Ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, sehingga beliau Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan ayat ini adalah sebagai bayanan wasifa, cukup sebagai penjelasan. Tidak ada lagi kesamaran, jelas gamblang wasifa dan obat ketika ada perselisihan, perbedaan. Karena itu ada perbedaan, perselisihan itu harus diobati. Naam. Ikhwan fiddin azani Allah. Al-khilafu syarr. Perselisihan, perbedaan itu adalah kejelekan. Syarr. Menimbulkan bisa saja perpecahan, centang perenang. Naam. Adapun yang dikatakan itu hadis, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku itu adalah rahmat, ini adalah hadis la aslalahu. Naam, wa batil. Sebagaimana dikatakan deh Asy-Syaikh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullahu taala dalam silsilah al-hadis dhaifah. Naam. Justru yang rahmat adalah istima', persatuan, satu. Tidak ada perbedaan, perselisihan. Istima'. Wa la tastami'u ummati 'ala dhalalah. Dan umatku ini tidak akan bersatu dalam kesesatan. Kalau selama itu ada perselisihan, perbedaan, pasti ada yang rajih, ada marjuh. Ada yang benar dan ada yang tidak benar. Naam. Ketika ikhtilaf itu adalah ikhtilafu tadad, memang yang dimaksudkan di sini. Ikhtilaf yang memang perbedaan yang tidak bisa disatukan antara al-haq dan al-batil. Naam, ar-rajih wal marjuh. Al-qawi wad-da'if. As-sawab wal khata. Yang benar dan yang keliru atau salah itu enggak mungkin digabung. Berbeda dengan ikhtilafu tanawu, berbeda tapi berbeda macamnya saja, hakikatnya itu satu. Itu ikhtilafu tanawu. Naam. Allah taala lahul asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik. Namanya beda-beda namanya. Secara nama beda-beda, maknanya juga beda-beda, tetapi hakikatnya adalah kembali kepada satu zatnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua namanya baik dan sifatnya adalah maha agung dan maha tinggi. Itu namanya beda yakni macamnya saja. Naam. Tidak berbeda dalam arti bertentangan. Tidak berbeda dalam arti kontradiksi. Beda kalau madu sama racun, itu beda. Tapi kalau madu, satunya madu lebah, satunya madu kelanceng, sama-sama madu, manfaat semua. Kan begitu. Nah. Beda roti sama kotoran hewan, ini jelas beda. Nah, tapi kalau rotinya satu biskuit, satunya roti apa? Hah? Roti cake atau roti apa? Ya, roti, enak semua. Nah, itu macamnya saja. Tidak bertentangan. Macamnya banyak yang demikian jadi bukti. Taib. Ikhwani fi din azanya Allah wa iyyakum. Kembali. Ketika terjadi perbedaan, perselisihan dalam segala perkara yang berkaitan dengan agama ini, tuntunan agama, dan tuntunan agama itu adalah samil kamil, sempurna dan lengkap, mencakup dari sisi-sisi kehidupan manusia, dari bangun tidur hingga tidur kembali, dari dia berpakaian hingga dia melepas ketika tidak berpakaian, dari dia duduk hingga bangun dan berjalan, dari dia tinggal di rumah maupun ketika dalam perjalanan, dari dia di daratan maupun di lautan maupun di udara, semuanya dibahas oleh agama ini. Tidak ada bagian dari bagian kehidupan manusia kecuali semuanya dibahas dalam agama ini. Sehingga kalau ada perbedaan perselisihan, ini hukumnya apa, itu hukumnya apa, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya bagaimana Allah Ta'ala memberikan tuntunan dan Rasul alaihissalatu wassalam memberikan bimbingan. Semuanya ada. Fas'alu ahlad dikri in kuntum la ta'lamu. Tinggal kamu mau bertanya kepada orang yang tahu saja. Tahu tentang agamanya Allah, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang sunnah, hadis-hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam. Naam. Dzalika khair. Itu cara yang kamu tempuh itu sudah baik. Wa ahsanu ta'wila. Dan hasilnya pasti baik. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hasbuka bihadil ayatil qasimah, asimah, bayanan wasifah. Cukup bagi engkau ayat ini yang telah memastikan solusi yang terbaik, asimah, dan memberikan jaminan yang terbaik pula sebagai penjelasan dan sebagai obat, keterangan dan solusi. Naam, fa innaha qasimatun lidhuhuril mukhalifina laha wa asimatun lil mutamassikina biha al muntasilina lima umirat bihi liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Kalau sudah datang penjelasan gamblang jelas, wadih, maka hasilnya satu dari dua kemungkinan. Orang sudah dijelaskan sedemikian gamblang, penjelasan yang ibaratnya siangnya bagaikan malamnya bagaikan siang, tidak ada yang remang apalagi gelap gulita, terang sudah jelas, maka liyahlika man halak an bayyinah, biar binasa orang yang binasa disebabkan adanya penjelasan tersebut. Kapan? Dia tidak mengambil penjelasan tersebut. Sudah dijelaskan dia tidak mau peduli. Sudah diberikan secara gamblang, dia masih saja sok buta, sok tuli. Nah, silahkan binasa orang yang binasa an bayyinah tentang penjelasan tersebut. Wa yahya man hayya an bayyinah, menjadi hiduplah orang yang hidup dengan adanya penjelasan tersebut. Wa innallaha lasami'un alim, dan sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kamu binasa padahal sudah ada penjelasan. Naam. Hujjah sudah tegak. Demikian. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana laul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masir. Masih saja orang itu menyelisihi Rasul, maka barang siapa yang menyelisihi Rasul, mimba di mata bayana laul huda, setelah jelas datang kepada dia petunjuk, masih saja menyelisihi petunjuknya Rasul, bimbingan Rasul. Wa tabi'u ghaira sabilil mu'minin, dan dia malah ikut jalannya selain orang-orang yang beriman. Nuwalli ma tawalla, kami kuasakan dia kepada kesesatan yang sedang dia tuju. Wa nuslihi jahannam, dan kami ceburkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Itu. Naam. Wa qad ittafaqa as-salaf wal khalaf ala anna ar-radda ilayhi min hayatihi waraddu ila sunnatihi ba'da wafatihi, dan telah sepakat salaf maupun khalaf, orang terdahulu maupun orang belakangan, khususnya para ulama ahli tafsir, bahwasannya yang dimaksudkan kembali kepada Rasul alaihi salatu wasalam adalah kembali kepada beliau dikala beliau masih hidup, dan kembali kepada sunnahnya ba'da wafatihi, setelah meninggalnya beliau alaihi salatu wasalam, dan sudah sempurna. Naam, sunnah sudah sempurna. Makanya jaminan dari Rasul alaihi salatu wasalam sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadisnya sahih dalam Mustadrak beliau, dan begitu juga Imam Malik dalam Muwatta beliau, Rasul alaihi salatu wasalam menegaskan, taraktu fikum amraini lang tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati, wa fi riwayah wa ing tamasaktum bihima, telah aku tinggalkan pada kalian. Perhatikan peninggalan Rasul alaihi salatu wasalam ditegaskan oleh beliau, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, lang tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat setelah dua perkara ini. Dalam riwayat yang lain ditegaskan, ing tamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah wa sunnati. Nah, jadi kembali kepada agamanya Allah sempurna, lengkap sudah. Tidak usah alasan, oh itu kan zamannya Rasul, dulu ada Nabi. Setelah Rasul alaihissalatu wassalam meninggal, bukan berarti kemudian, ikhwani fiddin azani Allah, umat beliau ditinggalkan dalam keadaan masih ada kegelapan, masih ada kerancuan, masih ada kesamaran. Tapi umat beliau ditinggalkan dalam keadaan terang benderang. Dengan peninggalan beliau, selama itu berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkan oleh beliau. Taraktukum alal baydo lailuha kannahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan baydo, putih, bersih, terang, benderang. Gak ada yang samar, gak ada yang remang, jelas, gamblang. La yazigu anha illa halik. Tidak akan menyimpang dari keterangan, kejelasan yang sudah ditinggalkan oleh beliau, kecuali akan binasa orang tersebut. Nah, sehingga perkaranya kita ini tidak perlu membuat yang baru lagi. Tidak perlu kita membutuhkan merenovasi lagi. Tidak perlu kita membuat inovasi lagi. Kalau mobil ya silakan, ada inovasi, silakan. Kalau perkara agama ini lengkap, sempurna, gamblang, jelas, tinggal kamu mau belajar atau tidak, kalau tidak bisa kembali kepada ahlinya. Nah, tapi kalau sudah jelas gamblang kamu masih menyimpang, masih tidak mau terima, liahlika man halak an bayyinatin, silahkan binasa orang yang binasa dari penjelasan tersebut ketika dia tidak mau mengambil kejelasan dan kegamblangan itu. Jelas ternyata dia tadi iyat tabi'una illa don, tidaklah mengikuti kecuali prasangka, praduga, wa matahwal angfus, dan apa yang diingini oleh hawa nafsunya ternyata. Nanti kalau pegang teguh agama, nanti begini, begitu. Ini enggak cocok. Naam. Situasi kondusinya, lokasinya, wilayahnya, zamannya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahasa-bahasa hawa nafsu, bahasa-bahasa iyatabiuna illa don, tidak lain mengikuti prasangka, praduga. Nah, Allah Ta'ala yang maha tahu telah mengutus Rasulnya dengan bimbingan wahyu yang maksum, sudah jelas memberikan jaminan dalam keadaan Rasul meninggalkan umat ini di atas kegamblangan, kejelasan, terang, benderang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Mau apa lagi? Nah, gak ada yang gelap, apalagi remang, apalagi samar. Jelas seperti siang, terang benderang. Jelas mana yang putih, mana yang hitam, mana yang keras, mana yang lembek, mana yang benda padat, mana yang cairan. Siang hari itu jelas terbedakan semuanya. Tinggal masalahnya kamu mau belajar atau tidak. Setelah belajar, kamu mau ikut atau tidak. Gitu. Kalau enggak mau belajar, penyakitnya mesti pertama. Iyatabiuna ila don. Itu kalau enggak belajar. Ngikutinya mesti prasangka, praduga, kira-kira. Kenapa? Tanpa kepastian. Don. Karena apa? Tidak dibimbing ilmu. Kalau dibimbing ilmu, pasti hasilnya al-yakin. Bahkan ainul yakin. Itu hasilnya kalau ilmu. Yakin. Tapi kalau don, prasangka, praduga, itu karena tidak berilmu. Yang kedua, kalau sudah berilmu, perkaranya adalah kamu mau ikut atau tidak ilmu tersebut. Kalau kamu tidak ikut, berarti penyakitnya yang kedua. Apa penyakitnya? Wa ma tahwal angfus. Yang kamu ikuti adalah apa yang diingini oleh hawa nafsu. Ternyata yang kamu ikuti adalah nafsumu. Bukan kamu mengikuti Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka penyakit dua itu harus diobati. Nah, ketika masih samar, masih belum jelas, masih belum gamblang, obati dengan ilmu supaya jelas dan gamblang. Ketika sudah jelas tapi ya kamu mengikuti hawa nafsu, obati. Tundukkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah dan Rasul. Harus memiliki as-sabr, sabar menahan hawa nafsunya. Diajak tunduk dan patuh kepada Allah supaya selamat. Naam. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Walakinan nas aksarahum la ya'lamun. Namun banyak manusia yang tidak tahu. Sudah tidak tahu, sok tahu. Naam. Yang kedua, ada model manusia yang memang sudah tahu tapi tidak mau untuk mengikuti ilmu. Yang dia ikuti adalah hawa nafsunya karena banyak sisi yang menjadi keinginan hawa nafsunya, kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Nas'allahu salamah wal afiyah. Kan enak sebenarnya, tinggal kembali kepada Allah dan Rasul selamat. Sudah jelas gamblang dan diikuti, selamat. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini perkara yang sangat-sangat penting sehingga dikaitkan oleh Allah menjadi syarat, bagian syarat muktadul iman, konsekuensi dari keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika engkau beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tanpa didasari iman itu tadi, ya, tidak tunduk kepada Allah dan tendensinya, orientasinya bukan akhirat, ya sudah. Yang diikuti bukan Allah tapi hawa nafsunya. Orientasinya bukan akhirat tetapi apa? Hawa nafsunya. Kepentingan-kepentingan sesaat, kesenangan-kesenangan dunia. Itu. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, yang dia tahu cuman gebyarnya kesenangan kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sehingga mereka terhadap hari akhirat mereka lalai. Padahal apa yang dia akan lakukan, apa yang dia putuskan, apa yang dia ambil, langkah yang dia akan tempuh itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari akhir. Makanya kalau orang itu karena iman kepada Allah dan karena iman kepada hari akhir, dia saat ini dan saat nanti. Pandangannya itu sekarang. Sekarang apa? Taat kepada Allah, pasti selamat. Nanti apa? Akhirat, pasti selamat juga. Begitu. Lah kalau orang bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir, sudah yang penting senang, happy-happy sekarang. Yang diikuti adalah hawa nafsunya. Tidak peduli keimanannya kepada Allah dan tidak peduli nasibnya kelak di hari akhir. Makanya digandengkan ini banyak dalam ayat. Ketundukan seorang hamba, ketaatannya seorang hamba, banyak disebutkan dalam ayat, digandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Nah, contoh, orang mau sholat itu sangat berkaitan dengan imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir. Alladzina yuqimuna sholata. Naam. Wa yu'tuna zakata. Itu karena imannya kepada Allah dan imannya kepada hari akhir digandengkannya dalam sekian ayat. Begitu juga yang lainnya. Ikhwan fiddin azani Allah. Ini pentingnya sehingga Allah Ta'ala buka dari awal ya ayyuhalladzina amanu, dan juga dinyatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sanwasil insyaallah firikail ati insyaallah Ta'ala biidnihi wa taufikihi nas'allah al-hidayah wa-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktabi hadal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilahi la'anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu hafidhukumullah.